Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan dengan kesadaran penuh bahwa kita pun sangat lalai dalam bersyukur atas seluruh nikmat-nikmat tersebut, maka jangan lupa perbanyak istighfar dan taubat kepada Allah atas kelalaian kita tersebut, karena nikmat Allah sangat banyak, gak bisa kita hitung, khususnya nikmat iman, nikmat ilmu nafi, nikmat diberikan kesempatan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat bisa duduk di majelis dan mengingat tentang Allah, tentang tuntunan dan syariat Allah, tentang kampung akhirat. Karena itu semua adalah obat dari kesengsaraan hidup. Obat dari kesengsaraan hidup itu bukan uang, bukan materi, bukan popularitas. Tapi obat dari kesengsaraan hidup itu zikrullah, mengingat Allah. Dan nama lain dari ilmu adalah zikir. Jadi nama lain dari ilmu adalah zikir. Atau nama lain dari zikir adalah ilmu. Dan Allah berfirman tentang zikir itu dalam surat Taha 124, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzanka." Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, dari berzikir, dari ilmu, maka dia akan hidup dengan kehidupan yang sempit, kehidupan yang sengsara, kehidupan yang susah. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Dan kami akan menghimpunnya dalam kondisi buta di hari kiamat nanti. Jadi kalau kita berpaling dari ilmu, gak punya waktu untuk ngaji, gak punya waktu untuk belajar, gak punya waktu untuk duduk di majelis, gak punya waktu untuk bersama ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi kita SAW, maka فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ, maka dia akan hidup dengan penuh dengan derita. Walaupun dia punya uang, walaupun materinya berkecukupan, walaupun bisnisnya lagi lancar, tapi ini bukan tentang materi, hadirin. Ini tentang ruh, ini tentang hati, ini tentang jiwa. Dan obat dari itu semua adalah ilmu nafi. Obat dari itu semua adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selalu ingat, jika kita berpaling dari zikrullah, berpaling dari ilmu, enggak punya waktu, coba deh satu pekan aja enggak berzikir. Zikir pagi petangnya bablas, enggak ada waktu untuk kajian, enggak ikut atau nggak belajar, gimana pekan itu coba? Bagaimana hati kita di pekan itu? Gersang, hadirin. Dan bandingkan dengan satu pekan itu isinya zikrullah, zikir pagi petangnya dijaga, zikir mau tidurnya dijaga, bangun tidur pun demikian. Lalu dia punya waktu untuk kajian. Kita bandingkan dua pekan tersebut. Kan Allah kasih banyak waktu untuk kita merenung dan meresapi, ya jamaah, untuk sadar gitu loh, gitu loh. Untuk melakukan komparasi, eksperimen gitu loh. Ya masa gak digunain juga gitu loh. Karena ini kan gak perlu ribet-ribet coba. Artinya bandingkan saja kondisi kita. bandingkan saja kondisi kita. Makanya Allah berfirman itu tentang masalah ini ketika orang-orang yang disiksa di hari kiamat itu minta dikeluarkan. Masih ingat gak surat Fatir ayat 37? Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, keluarkan kami dari api neraka sehingga kami bisa beramal, bisa beribadah dengan berbagai macam ibadah dan amalan yang dulu waktu di dunia kami gak lakukan. Jadi kami gak lakukan itu ketika dulu di dunia. Tolong keluarkan kami sehingga kami bisa mengerjakan hal itu semua. Apa jawab Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir ayat 37 ini? Sederhana deh jawaban Allah. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadzir. Bukankah kami sudah kasih umur buat kalian? Bukankah kami sudah kasih waktu buat kalian? Ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar, yang cukup digunakan untuk merenung, berpikir, komparasi, membandingkan, mengeksperimenkan kehidupan. Man tadzakkar, yang mau melakukan itu semua, yang mau merenung, mau berpikir, mau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'akumun nadzir, dan telah datang memberi peringatan kepada kalian. Fadzuku, maka sekarang nikmatilah api neraka itu. Fama lidzalimina min nasir, orang zalim itu enggak punya penolong, kata Allah. Jadi apa enggak cukup ya waktu untuk ngebandingin aja gitu. Oh, gue sih enggak mau sholat, bagi sholat enggak, coba dulu kan ada waktu kan. Coba deh gitu loh. Kalau Anda bandingkan kehidupan Anda ketika Anda jaga sholat secara zahir dan batin dengan ketika Anda gak sholat. Bagi gue tuh zikir pagi petang gak penting. Coba dulu bandingkan. Allah kasih waktu nih. Itu gak ada ruginya kan, kalau memang ngotot-ngototan begitu. Aku heran sama orang yang ngaji tuh, yang belajar misalnya Riyadhus Shalihin atau belajar buku-buku para ulama, apa sih anaknya? Coba, kan Allah kasih waktu. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Allah kan kasih waktu yang cukup digunakan untuk berpikir, berzikir, merenung, mencoba kebaikan itu. Ini bukan hal yang apa, membingungkan gitu. Ini bukan tentang lu harus coba deh naik mobil ini, enak banget suspensinya dan lainnya. Terus dia bilang, ya gua kan gak punya duit untuk naik gituan. Ya nanti deh kalau gua punya uang. Teman-teman gua kan juga gak kaya, mobilnya juga gak kaya gitu. Itu mungkin ada excuse, ada alasan. Tapi kalau kajian, sholat, zikir pagi, petang, itu excuse-nya apa ya? Alasannya apa coba? Mau tinggal dilakuin aja. Menerima apa, ketetapan Allah. Menerima takdir Allah SWT. Itu alasannya. Mau dia tinggal terima kok. Lalu dia bisa bandingkan sendiri gitu. Gimana rasanya ketika kita hidup dengan iman, dan bagaimana rasanya ketika kita hidup tanpa iman. Itu kan bisa langsung kelihatan gitu. Gimana ketika kita hidup dengan menyerahkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, dengan ngotot, lalu pakai hawa nafsu, lalu selalu mengedepankan logika-logika pribadi, kan tinggal. Dan Allah jamin, wa man a'rada 'an dzikri fa innalahu ma'isyatan dzanka, barang siapa yang berpaling dari mengingatku, berpaling dari berzikir, berpaling dari ilmu, dia akan hidup dengan penuh kesengsaraan. Maka hadirin Allah muliakan, ini yang perlu kita camkan. Maka bersyukurlah ketika Allah kasih hidayah bagi kita. Belajar kitab ulama seperti Rasulullah ini mahal, mewahnya luar biasa. Mewahnya luar biasa. Dan dulu orang-orang tuh harus safar untuk bisa kaji buku-buku seperti ini. Kita tuh sekarang enak banget gitu, di rumah masing-masing. Gitu. Kadang-kadang juga paket enggak bayar. Gitu. Alhamdulillah aku selalu ikut kajian di mana, di kantor. Wi-Fi-nya, oh Wi-Fi, pakai Wi-Fi kantor. Emang fasilitas enggak apa-apa. Enak ya, berarti gratis semua ya. Jadi apalagi yang kita jadikan alasan itu. Dan yang rugi kita sendiri. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, maka dia akan menghadapi kehidupan yang penuh dengan derita. Jadi mintalah selalu ilmu yang bermanfaat, bersyukurlah, jaga syahadatain, dan marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, kita akan kembali ke Riyadhus Shalihin. Hadis yang baru ya. Hadis yang pendek tapi syarat akan makna. Hadis Abu Hurairah, lagi-lagi hadis Abu Hurairah dikeluarkan Imam Bukhari. Marilah kita bersama Al-Imam Nawawi rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, merahmati orang tua beliau, keluarga beliau. Semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin, jamaah dan semua ulama-ulama kita, guru-guru kita. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua, kepada walatil umur, kepada umara dan ulama, kepada seluruh umat. Amin ya rabbal alamin. Imam Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'an menyampaikan, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari Abu Hurairah, semoga Allah merahmati beliau, meridai beliau. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat indahu," barang siapa yang memiliki madzlamah, jadi barang siapa yang melakukan kezaliman, atau indah itu hak orang tuh ada di dia gitu loh, yang memiliki tanggungan karena hak orang tuh ada di dia. Man kana indahu madzlamah li akhih, terhadap saudaranya. Jadi barang siapa menzalimi saudaranya, atau barang siapa yang memiliki tanggungan karena hak saudaranya ada di dia, ada kezaliman, min irdihi au min syai'in, baik dalam masalah kehormatan atau yang lain, kehormatan sekali lagi bisa ghibah, bisa fitnah atau pelecehan, min irdihi au min syai', pokoknya tentang ini, tentang kehormatan atau yang lain, amin syai atau yang lain, falyatahallalhu minhu al-yawm, maka hendaknya dia selesaikan hari ini. Hendaknya dia minta dihalalkan hari ini. Hendaknya diselesaikan hari ini. Qabla an la yakuna dinarun wala dirham. Sebelum datang suatu hari yang tidak ada manfaatnya dinar dan juga dirham. Enggak ada enggak pakai uang. Enggak pakai dinar, enggak pakai dirham, enggak pakai rupiah, enggak pakai dolar, enggak pakai euro, enggak pakai segala macam. Jadi maksudnya apa? Selesaikan di dunia sebelum sampai dan diselesaikan di akhirat. In kana lahu amalun salih ukhidha minhu biqadari madlamati. Karena kalau sudah sampai di akhirat, kata Nabi SAW, maka enggak ada dinar dan dirham. Terus gimana? Jika dia memiliki amal soleh, maka amal solehnya diambil sesuai dengan kadar kezolimannya. Amal solehnya diambil sesuai dengan kadar kezolimannya. Wa in lam yakun lahu hasanat ukhidha min sayyiati sahibih fa khumira alayh. Dan kalau dia enggak punya kebaikan, aduh, yang zalimin aku kayaknya enggak punya pahala, Pak Ustaz. Oh, tenang. Kalau dia enggak punya pahala, kalau benar ada orang kayak begitu tuh. Maka dosa yang terzalimi ditransfer ke yang zalim. Jadi dosa yang terzalimi itu ditransfer ke orang yang zalim. Jadi ditransfer ke orang yang zalim. Jadi hadirin Allah muliakan, inilah hadis Abu Hurairah. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Yang pertama, selesaikanlah di dunia. Sehingga kita ketika wafat enggak bawa dosa zalim sama orang. Jadi jangan sampai kita meninggal dengan membawa dosa zalim sama pihak lain. Selesaikanlah di dunia. Selesaikanlah di dunia. Jangan gengsi. Jangan angkuh. Jangan bicara, jangan bawa-bawa harga diri kalau kita memang salah. Gak ada gunanya di akhirat. Segera selesaikan sebelum wafat. Madzlamah, apapun kezalimannya. Apapun kezalimannya. Baik yang berkaitan dengan kehormatan atau yang lain, kata Nabi SAW. Jadi itu mental kita, selesaikan di dunia, selesaikan di dunia, selesaikan di dunia. Jangan ditunda. Dan mulai dari orang-orang terdekat sampai yang berinteraksi sama kita, atau misalnya yang musuhan sama kita, selesaikan. Dan lupa bahwa bisa jadi kezaliman terbesar kita itu sama orang-orang terdekat kita, karena tiap hari ketemu. Gimana mas? Kayaknya aku gak punya musuh deh. Ya mas gak punya musuh, tapi pertanyaannya, hak istri dikasih apa enggak? Hak suami dikasih apa enggak, mbak? Anak-anak dididik apa enggak? Jadi mungkin misalnya ya, kayaknya aman-aman aja. Itu coba orang-orang terdekat tuh. Gitu. Coba kita renungkan. Pokoknya selesaikan. Kita orang tua tuh hak anak-anak dikasih atau enggak? Kita sebagai anak orang tua tuh haknya kita kasih apa enggak? Kita udah tunaikan atau belum? Kita sebagai guru itu murid-murid kita tuh haknya kita berikan atau enggak? Kita didik mereka atau ajarkan mereka all out apa enggak? Kita sebagai murid guru kita haknya kita tunaikan apa enggak? Kita sebagai suami itu istri gimana tuh? Ku anfusakum wa ahlikum naron, diterapkan atau enggak? Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, yang terbaik dari kalian tuh yang terbaik dengan istrinya, anaknya, dan aku yang terbaik terhadap istri. Kita sebagai istri, suami haknya kita kasih enggak tuh? Nah kalau itu segera selesaikanlah di dunia. Atau uang orang, hati-hati dengan uang orang, hadirin. Kehormatan orang, mungkin kita pernah gibahin orang, fitnah orang, itu segera selesaikan. Nabi katakan falyatahallal minhul yaum, selesaikan sekarang. Bahasa Nabi al-yaum, hari ini selesaikan. Maksudnya di dunia. Tapi untuk menekan hari ini selesaikan. Jadi kalau bisa hari ini, kenapa besok? Kalau bisa hari ini, kenapa? Oh, gak enak. Aduh, aku malu. Aku gak enak. Kan suka gitu. Gitu. Syaitannya tuh bisikin untuk nunda, nunda. Dan emang itu jebakan Batman, hadirin. Biar ditunda, tunda, tunda. Keburu meninggal. Gak sempat nyelesain. Itu ada syaitan. Itu jebakan syaitan, tunda, aduh gak enak. Nah nanti kamu bicara sama dia, oh, ya ya ya, begitu kamu, aduh jangan sekarang, jangan sekarang, aku belum siap. Aku belum siap bicara sama dia. Yaudah, tunggu. Meninggal, gak selesai masalah. Makanya, faliyatahallalhu minhul yawm, kata Nabi SAW, selesaikan hari ini. Selesaikan hari ini. Hadirin Allah muliakan. Pelajaran kedua ini untuk seluruh bentuk kezaliman. Dan khususnya bermuara ke tiga hal yang sudah kita bahas. Dima, darah, nyawa, fisik. Kita masuk. Yang kedua harta, yang ketiga kehormatan, itu kata para ulama. Kata al-Imam Muhammad bin Utsaimin rahimahullah, "Wa dzalika anna al-madzalima imma an taquna bin nafs aw bil mal aw bil 'ird." Kezaliman itu bisa ke diri, atau bisa ke darah, nyawa, fisik, diri, fisik. Atau ke harta, atau ke kehormatan. Mereka semua arahnya ke sana udah. Kalau ke fisik, darah, korban, diri gitu. atau kehormatan, ke harta dan kehormatan. Hadirin, mungkin ada yang bertanya, caranya gimana? Mari kita simak. Caranya, kalau ini berkaitan dengan fisik, atau berkaitan dengan darah, atau berkaitan dengan nyawa, kalau nyawa jelas itu ada pembahasan yang khusus dalam bab kisos. Kata para ulama, فَإِنْ كَانَتْ بِالنَّفْسِ مِثْلَ أَنْ يَكُنْ قَدْ جَنَ عَلَيْهِ أَوْ ضَرَمَهُ حَتَّى جَرَحَهُ أَوْ قَطَعَ عُضْوًا مِنْ أَعْضَائِهِ أَوْ قُتِلَ لَهُ أَوْ قَتَلَ لَهُ قَتِيلًا فَإِنَّهُ يَتَحَلَّلْ مِنْهُ بِأَنْ يُمَكِّنْ صَاحِبَ الْحَقِّ مِنَ الْقِصَاصِ أَوْ مِنْ بَذْلِ الدِّيَةِ إِذَا لَمْ يَكُنِ الْقِصَاصُ. Kalau ini berkaitan dengan fisik, disakiti, dipukul sampai terluka, atau pakai main fisik lah, atau mematahkan salah satu anggota badan, atau bahkan pembunuhan, maka penyelesaiannya adalah dengan memberikan hak bagi yang terzalimi untuk kisas. Kisas balas yang setimpal. Tapi prosedurnya ini perlu perlu dibahas secara khusus. Apalagi jika itu kasus pembunuhan, itu harus dikembalikan kepada yang berwajib, yang berwenang. Karena kalau enggak faudho, kalau enggak berantakan masyarakat. Makanya ini ada pembahasan khusus. Karena memang masalah fisik enggak mudah. Aw min badli diya idza lam yakunil qisas, atau bayar diya, bayar sejumlah uang kalau itu bukan qisas. Jadi ada opsi kedua, bayar diya. Dan diya tergantung ya panjangnya. Apalagi kalau itu kasus pembunuhan kan ada tiga ada kemungkinan kan, qatlul amdi, membunuh sengaja, qatlul ghairu amd, membunuh dengan tidak sengaja, atau syibul amd, membunuh yang semi sengaja. Maksud semi sengaja, kata ulama fikih, dia tuh menyakiti tapi nggak ada rencana membunuh, terbunuh itu orang. Dia nggak ada niat membunuh, dia cuma menyakiti aja. Ini orang terbunuh, itu syibul amn, semi sengaja. Itu pembahasannya panjang di dunia fikih, tapi itu harus diselesaikan, clear. Kalau membunuh tanpa sengaja, misalnya kecelakaan, nggak ada, kita nggak ada niat menyakiti, nggak ada niat apalagi membunuh, gara-gara kita ini atau kita nabrak orang meninggal, naudzubillah, itu ada penyelesaiannya khusus. Atau mungkin kita mukul orang atau apa sampai luka gitu, itu qisas, atau bayar sesuatu. Ini demikian jemaah sekalian. Tidak harus diselesaikan, apalagi fisik segala macam. Hati-hati. Ingat loh, dan hati-hati. Suami yang suka mukul istri, KDRT, itu harus diselesaikan. Jangan berpikir, oh ini buat di luar, ini istri Anda, Anda kemarin mukul dia. Oke, ini harus diselesaikan. Kalau istri Anda gak redo, repot di akhirat. Oh tapi kan di Quran boleh mukul istri. Boleh, tapi ada kaidah. Dan Nabi katakan gak boleh mukul di wajah. Nabi SAW mengatakan gak boleh mukul di wajah. Dan gak boleh menyakitkan. Mukul itu simbol. Mukul itu bukan menyakitkan orang, tapi itu pesan ya. Pesan bahwa ini serius gitu loh. Makanya gak boleh di wajah, gak boleh di alat-alat vital atau bagian tubuh yang vital. Gak boleh menyakitkan, gak boleh melukai. Bahkan dalam riwayat, pukul pakai kayu siwak gitu lah. Tuk-tuk gitu. Itu memarnya di mana kalau kayu siwak? Kecuali kalau selusin kita timpuk, itu benar memar. Tapi kalau kayu siwak, tuk gitu, gak nyakit. Dan jangan di wajah gitu lah. Mukul di lengan, ini ada orang pakai ayat tersebut, pakai An-Nisa 34, terus istrinya digebukin, dipukulin, dibanting, ditendang, dikunci. Ini kayak sangsak, jadi susah. Itu harus diselesaikan loh. Harus diselesaikan. Jangan mentang-mentang kita suami, udah, impas aja, impas ya. Impas dari mana? Anda mukul istri. Bahaya. Atau misalnya istri yang kalau marah bisa nyakar suaminya atau bisa gigit suaminya, bahaya. Lepas kontrolnya, sebagian wanita demikian, kalau udah marah udah gak karu-karuan, lupa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai digigit suaminya, dicakar. Itu harus diselesaikan, itu hadirin. Gak gampang. Dan tentang suami, apalagi suami yang digituin. Kata Nabi, fa innahu jannatuka wa naruk. Suami itu surgamu atau nerakamu. Oh, itu dosa besar, hadir. Suami digituin. Dosa besar, enggak berkah istri kayak begitu. Enggak berkah istri begitu. Sebagaimana enggak berkah suami yang gituin istri, pun sama. Dan yang lain, anak bisa main bukul, itu harus diselesaikan. Kalau enggak, urusan di akhirat. Oh, tapi kan dalam, kalau enggak sholat, boleh dipukul. Ya, tapi udah baca belum keterangan masalah bolehnya memukul ketika tidak sholat. Apa runtutannya, apa SOP-nya, kapan itu? Apakah hari ini gak usah langsung dipukul, ditampar gitu? Kan enggak. Dan apakah boleh menampar seperti itu? Ada penjelasan panjang pada ulama. Hati-hati, dan nanti jangan main fisik lah hadirin. Panjang. Apalagi kalau misalnya kita main fisik itu kan sering banget lepas kontrol. Terus kita lukain dia. Atau buat patah. Atau buat luka dalam, mungkin didorong terkesan gak ada masalah. Kan yang bahaya kalau jatuh kan luka, itu apa, ada masalah di dalam. Makanya kan dokter selalu sarankan kalau ada ronsen deh, ronsen. Kita merasa baik-baik aja, tapi efeknya bisa 10 tahun kemudian, 15 tahun kemudian. Hati-hati main fisik. Orang jatuh, kita pikir cuma jatuh aja. Ya kena sesuatu di dalam tubuhnya, lalu ada pergeseran tulang lah, ada inilah, ada itulah. Itu panjang urusan. Ada orang bisa lumpuh. Itu pertanggung jawabannya gimana di akhirat kalau gara-gara kita? Kalau gara-gara kita. Dan itu efeknya baru 5 tahun yang akan datang, 10 tahun, ada 20 tahun yang akan datang. Hati-hati masalah ini, jemaah. Adapun yang kedua, masalah uang. Gimana cara penyelesaiannya? Amma in kanat fil mal fa innahu yu'tihi malahu. Adapun kalau kita zolimin orang yang berkaitan dengan uang, maka kita kasih uangnya, balikin uangnya, harus dibalikin. Wajib dibalikkan itu uang. Tapi aku udah minta maaf. Ya minta maaf harus balikin uangnya. Enak banget kok cuma minta maaf doang. Harus balikin uangnya. Wajib kata. Fal wajib an yu'tiyahu sahibah. Harus balikin uangnya. Kalau enggak urusan di akhir pakai pahala dan dosa. Fa in ghaba anhu wa lam ya'rif makanahu wa aysa minhu fa innahu yatasaddaq bihi anhu. Kalau yang punya uang menghilang atau kita lost contact, nggak tahu ada di mana, dan kita nggak ngerti dia ada di mana, nggak bisa dicek, nggak hubungi keluarganya, nggak bisa, udah maksimal wa aysa minhu, dan kayaknya nggak ada peluang untuk membalikkan ke orangnya atau ke ahli warisnya. Fa innahu yatasaddaqu bihi an, maka dia sedekahkan atas nama orang tersebut. Dan Allah yang nanti akan menunaikan ke pemilik hak itu, pemilik uang itu. Dan kalau yang punya uang itu meninggal dan dia punya ahli waris dan kita tahu, maka kasih ke ahli warisnya. Karena uang setelah meninggal ke ahli waris. Dan kalau nggak tahu ahli warisnya, lagi-lagi sedekahkan atas namanya. Dan Allah akan menyampaikan ke pemilik harta tersebut. Jadi selesaikan. Selesaikan. Dia harus diganti. Sedekahkan atas nama orang tersebut. Hati-hati dengan uang orang. Hati-hati dengan uang orang. Itu harus dibalikkan. Gak cukup hanya minta maaf. Kalau gak ada, disedekahkan atas namanya. Dan tobat-tobat dan nasuha. Adapun masalah kehormatan. Adapun masalah kehormatan. Maka ulama, banyak ulama memperinci. Dan tadi memperinci ulama madzhab Syafi'i. Kesimpulannya adalah kalau dia tahu bahwa kita pernah menggibahi dia, kita memfitnah dia, kita mencela, mencaci maki dan seterusnya, maka harus minta maaf. Harus minta maaf. Dan diselesaikan. Kalau dia tahu harus selesaikan. Dan kalau dia kasih maaf, itu nikmat dari Allah. Enggak mudah loh memaafkan. Kalau dia memaafkan, itu nikmat dari Allah. Wa illam ya'fu falyu'tiyahu mala. Sebagian ulama mengatakan, gimana kalau dia enggak memaafkan? Saking sakit hati banget dia tuh. Kehormatannya dilecehkan atau digibahi, diumbar dan seterusnya. Kecewa berat. Kata sebagian para ulama seperti Syekh Utsaimin menjelaskan, falyu'tihi malan, kasih uang. Bilang, gimana caranya biar kau maafkan saya? Saya kasih uangnya. Sebutkan jumlah. Makanya jangan macam-macam, saya menghormatan orang. Hati-hatilah. Kita tuh enak ngomongin A, ngomongin B, ngomongin. Itu panjang urusannya di akhirat. Dan harus selesaikan di dunia kalau dia tahu. Dan kalau dia gak maafkan, uang, kata para ulama. Kasih uang. Kalau dia gak terima juga, dia gak memaafkan, kita udah tawarkan, bisa gak saya ganti dengan uang? Fa'in aba, kalau dia gak mau juga, fa'inna Allah ta'ala idha alima anna taubatan zalim taubatan haqiqiyah, fa'innahu subhanahu wa ta'ala yurdil mazluma yawmal qiyamah. Kalau Allah melihat taubat orang yang zalim itu, taubat yang nasuh, taubat yang tulus, yang benar, yang jujur, taubat hakikah, hakikiyah, taubat nasuha, maka Allah akan buat korbannya itu ridho di hari kiamat. Itu. Ridho di hari kiamat. Maksud benar-benar nyesal taubat, taubat nasuha. Dan ini berlaku untuk semua kezaliman. Termasuk fisik. Masih ingat kisah pembunuh 99 plus 1 nyawa? Kan singkat cerita, kan Allah masukkan pembunuh itu ke surga. Padahal kita tahu bahwa dia belum minta maaf sama korbannya. Gimana minta maaf sama korbanmu, korban pembunuhan? Tapi kalau taubatnya benar-benar dan dia akan lakukan semuanya, makanya dia tinggalkan semuanya kan. Itu pembunuh tinggalkan dunianya untuk hijrah ke negeri yang dia gak kenal sama sekali. Itu udah totalitas. Dia tinggalkan semua kehidupannya. Arti dia keluar dari negerinya ke itu, berarti dia tinggalkan semuanya. Dia tinggalkan hartanya, asetnya, semuanya, kehidupannya, lingkungannya untuk mulai lembaran baru. Itu apa bukan taubat nasuha? Makanya Allah buat yang korbannya itu akan ridho sama dia dan dia masuk surga. Jadi harus gitu. Lalu sebagian ulama menjelaskan, kalau yang terzolimi gak tahu, kalau yang terzolimi itu gak ngerti, yang kita gibahi gak tahu bahwa kita pernah gibahi dia, yang kita fitnah gak tahu bahwa kita pernah fitnah dia, maka sebagian ulama mengatakan tidak perlu dikasih tahu, gak perlu disampaikan. Karena yang pertama, yang zolim udah taubat. Yang kedua, kalau disampaikan itu bisa membuka masalah baru lagi. Sedangkan taubat itu adalah solusi dan jalan keluar, bukan pintu menuju masalah yang baru. Karena sebagian orang begitu tahu jadi sakit hati. Awalnya baik-baik aja, jadi kamu ya yang selama 5 tahun ini ngomongin aku, kamu tahu semua hancur, klienku pergi segala macam. Akhirnya jadi marah, jadi ribut nih. Jadi itu gak sesuai dengan maqasid taubah, gak sesuai dengan tujuan utama dari sebuah taubat, yaitu merupakan solusi, merupakan jalan keluar dari masalah, dan perekat, bukan penjauh gitu. Taubat kan perekat, menyambung yang terputus itu kan taubat, mendekatkan yang jauh itu taubat. Nah, kalau dikasih tahu, ini bertentangan dengan konsep taubat. Wisdomnya tuh gak dapat kalau bahasa sekarang. Jadi jangan dikasih tahu. Namun solusinya, senantiasa doakan orang tersebut, mohonkan ampun atas kekhilafannya, istighfar untuk dia, doakan. Lalu wa yuthni alaihi bil khairi fil majalis allati kana yasubbuhu fiha. Lalu PR kita, ingat PR kita, kita harus sebutkan kebaikannya dan puji dia di majelis-majelis gibahan kita itu. Jadi kalau ada orang punya majelis gibah 7 di Jakarta gitu ya, pokoknya kalau ngumpul ke 7 titik itu ngomongin orang aja, ada harus sebutkan kebaikan orang ini di 7 tempat ngumpul tersebut, 7 kok tempat kongko itu, dan sebutkan kebaikannya. Ketika lo bukannya waktu itu jelek-jelekin dia, gue salah, gue keliru, dia tuh baik, bla bla, harus sebutkan kebaikan, harus sebutkan kebaikannya. Itu cara kafaratnya, itu cara membayarnya. Makanya dari diriwayatkan dari Anas, menyatakan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Harith bin Abi Usama, kafaratu man iktabtahu an tastaghfira lahu. Kafarat pada saat engkau menggibahi seseorang adalah engkau doakan ampunan untuk orang tersebut kepada Allah. Itu salah satu kafaratnya. Hadis diriwayatkan dari Anas bin Malik. Allah Ta'ala misal, saya rasa cukup sampai di sini. Kita buka sesi tanya jawab. Dan sebelum sesi tanya jawab, sekali lagi, sebelum berakhir di akhirat, sebelum berakhir di akhirat, karena di akhirat itu pahala yang ditransfer dan dosa, itu sangat merugikan, sangat sangat sangat merugikan. Jadi jangan sampai selesai di akhirat. Kalau di akhirat pahala kita yang kita kirim ke dia, atau dosa dia yang dikirim ke kita, dan Allah gak akan zalimi siapapun. Gak ada dinar, gak ada dirham. Gak ada dinar dan gak ada dirham. Gak ada harta. Itu poin. Maka selesaikanlah di dunia. Dan kalau kita punya uang, uang kita gunakan untuk itu daripada di akhirat, apalah kita habis nanti. Nanti kita akan bahas hadis muflis insyaallah, orang yang bangkrut itu. Dan diselesaikan di sini, jangan selesaikan di akhirat. Karena di akhirat ini tentang pahala dan dosa. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Kita buka satu dua pertanyaan jamaah sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu menjaga ustaz dan keluarga, dan semoga Allah selalu merahmati Imam Nawawi dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Sekitar 10 atau 15 tahun yang lalu saya tinggal di sebuah asrama selama beberapa tahun dan sempat beberapa kali mengambil uang orang lain. Ya, banyak kasus begini ya. Dalam kasus ini saya tidak tahu uang siapa yang saya ambil karena kondisinya asrama sering diacak anggotanya. Dan juga saya tidak tahu pasti jumlah uang yang pernah saya ambil, hanya perkirakan saja jumlah yang saya tahu. Apakah saya perlu mengumumkan ini di sosial media? Tapi saya khawatir karena dulu di asrama kehilangan uang merupakan kejadian yang lumrah. Dan bagaimana saya menunaikan hak-hak tersebut, jazakallahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kembali ke materi kita tadi, kata ulama harus diselesaikan. Harus diselesaikan. Dulu tuh ulama salah fatwa, itu sampai nyewa pemberi pengumuman. Kalau bahasa kita sebelum ada sosial media, beliau pasang iklan para ulama itu. Saya telah salah, barang siapa yang merasa bertanya kepada saya, tolong hubungi saya. Jadi ini bukan hal simpel, berusaha dihubungi dan coba kerucutkan gitu loh. Mungkin ada grup grup sekolah dulu gitu, sebelum kita umumkan di skala yang lebih besar. Yang merasa punya ini tolong hubungi saya gitu. Yang merasa kehilangan, oh, harus diselesaikan. Dan kita ambil batas maksimal aja, kira-kira berapa sih kita ambil? Lupa. Kira-kira paling mentok mungkin 3 juta, ya udah 3 juta. Allah taala. Coba dulu. Kalau udah gak bisa, gak ada yang ngaku juga, terus mungkin mereka anggap ya uangnya berapa sih, maka kita misalnya 3 juta nih, udah maksimum 3 juta, kayaknya gak akan lebih dari 3 juta. 3 juta itu kita sedekahkan atas nama seluruh pihak yang kita zolimi. Jadi niatkan secara global aja, seluruh orang yang pernah saya ambil uangnya. Allah taala bisa mungkin itu. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.